أشهد أن محمدا رسوله أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa huna amrun yanbaghi at-tanbihu 'alayhi ala wa huwa anna jama'atan min as-salaf qalu kunna natlubu al-'ilma lid-dunya fajarrana ila al-akhirah. Berkata Asyik Abdussalam bin Barjad rahimahullahu ta'ala, di sini ada suatu perkara yang semestinya untuk kita berikan tanbih, kita berikan peringatan, kita ingatkan kaum muslimin tentangnya. Perkara apa itu? Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa sebagian ulama salaf, sekelompok dari ulama salaf, mereka mengatakan kunna natlubul ilma lid-dunya, kami dulu menuntut ilmu agama itu karena dunia. Fajarna ila al-akhirah, maka kemudian dengan berjalannya waktu ilmu agama tersebut menggiring kami untuk meniatkan akhirat, untuk memperbagus niat kami. Wa balagha hadzal amra wa laysa fihi niyyatun, dan kami juga pernah menuntut ilmu dalam keadaan tidak ada niat sama sekali. Tsumma ja'at an-niyyatu ba'du, kemudian niat tersebut datang setelah dengan berjalannya waktu. Wa man talaba al-ilma li ghayrillah ya'ba 'alayhi hatta yusayyirahu ila Allah. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan selain Allah, maka ilmu tersebut enggan sampai ilmu tersebut menjadikannya menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ilmu tersebut menggiringnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nafu hadhihi al-ibarat, dan ungkapan-ungkapan yang semisal ini terucap dari mereka ulama salaf. Wa qad syarah al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, al-Imam Az-Zahabi menjelaskan ucapan ini, menjelaskan makna ucapan ini. Hadhihi al-ibarat syarhan mufidan, dengan penjelasan yang memberikan faedah, penjelasan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita dengar apa yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala ketika beliau mengomentari ucapan Ma'mar ibn Rasib. Ma'mar ibn Rasib rahimahullah mengatakan kana yuqal, dahulu dikatakan innar rajula la yatlubul ilma li ghairillah, sungguh seseorang menuntut ilmu karena selain Allah. Fayaqba alaihi ilmu, ilmu pun enggan kepadanya. Hatta yakuna lillah, sampai benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dia menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan iya, yatlubuhu awalan, dia menuntut ilmu pertama kali. Wal-hamil lahu hubbul ilmi, ini maknanya, ini makna ucapan mereka. Yang memotivasi mereka untuk belajar agama adalah karena cinta terhadap ilmu. Wa hubbu izalatil jahl, dan ingin menghilangkan kebodohan pada diri mereka. Wa hubbul wadha'if, dan menginginkan tugas, ingin mendapatkan tugas-tugas dengan belajar tadi, mendapatkan tugas dari gurunya, mendapatkan PR dari gurunya, mendapatkan tugas-tugas. Dia cinta, senang yang seperti ini. Wanahu dzalik, dan yang semisal itu. Walam yakun alima wujub al-ikhlas fihi, dan dia belum tahu bahwa dalam menuntut ilmu itu wajib ikhlas, harus ikhlas. Dia belum tahu. Wala sidqan niyyah, dan dia belum tahu bahwa menuntut ilmu itu harus jujur niatnya. Fa idza 'alima harasaba nafsahu, dan dia terus belajar. Maka ketika dia telah mengetahui, dia mengintrospeksi dirinya. Wa khafa min wabali qasdihi, dan dia takut, khawatir dari musibah yang menimpanya, dari musibah niatannya yang tidak bagus. Fatajiun niyyatu shalihatu kulluha aw ba'daha, maka dengan sebab itu niat yang baik akan datang kepadanya pada setiap gerak geriknya atau di sebagiannya. Wa qad yatubu min niyatin fasid, dan bisa jadi hal itu membuat dia bertaubat dari niatannya yang jelek. Wa yandam, dan dia menyesali apa yang telah dia niatkan. Wa alamatu zalik, tanda-tandanya, nah ini tanda-tandanya, ini tanda-tanda kebaikan. Tanda-tanda kebaikan yang ada padanya adalah annahu yufassiru minna da'wa wa hubbil munadharah. Dia membatasi, tidak suka berdebat, tidak suka menggugat. Wa min qasdi takatsuri bi ilmihi, dan dia yukaffir min qasdi takatsuri bi ilmihi, mengurangi dari memperbanyak ilmu. Dia tidak mau memperbanyak. Dia tidak mau memperbanyak. Wa yazri ala nafsihi, bahkan dia memperingatkan dirinya, memarahi dirinya akan niat ini, niat yang jelek ini. Fa in takatsara, maka jika dia selalu menumpuk, memperbanyak. Awala atau dia mengatakan, ana a'lamu min fulan, aku lebih berilmu dari si fulan, fabu' dan lahu, maka yang seperti ini tidak termasuk. Jauh-jauh sifat yang seperti ini. Disebutkan dalam siar A'lamu Nubala, jilid yang ke-7, halaman 17. Walin dalika, dan diantara contoh yang seperti itu adalah contoh seorang yang awalnya menuntut ilmu karena dunia, kemudian karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalannya waktu. Contohnya, ma yaquluhu ba'dul kuffar, apa yang disebutkan oleh sebagian orang yang suka mengisahkan kisah-kisah. Apa bahasa kisahnya kuffar ini? Orang yang suka cerita, ya. Disebutkan oleh mereka yang suka bercerita ini suatu kisah, disebutkan oleh Syekh Abu Salam bin Barjah, dinukil oleh beliau rahimahullah ta'ala. Anna rajulan khotoba imra'atan, ada seorang laki-laki, dia meminang seorang perempuan, ingin meminang seorang perempuan, datang melamar seorang wanita. Zata mansib wa jamal, wanita itu wanita yang berharta dan wanita yang cantik. Fa'abat, wanita itu menolak pinangannya, menolak lamarannya. Kenapa? Lifaqrihi wa qillati hisabihi, karena dia miskin. Demikian pula dia tidak punya kedudukan. Ditolak dia oleh wanita cantik dan wanita yang berharta. Maka kemudian fafakkara bi ayyil amran yanaluha, berarti aku ini ditolak karena dua perkara. Karena aku fakir, aku miskin, demikian pula karena aku tidak punya kedudukan. Dia berpikir bagaimana supaya bisa mendapatkan wanita itu dengan dua cara ini. Fakir berarti aku harus kaya. Kalau aku tidak memiliki kedudukan, berarti aku harus punya kedudukan. Ini harus aku usahakan dua perkara ini. Dia berpikir dengan dua perkara ini agar bisa mendapatkan wanita tersebut. Berpikir yang abil mal, ambil harta, ataukah dengan harta atau dengan kedudukan. Fakhtarul harta, maka dia memilih untuk memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia. Wa talabalahu al-ilma, akhirnya dia menuntut ilmu, belajar agama. Tujuannya apa? supaya punya kedudukan, supaya bisa mendapatkan wanita yang cantik tadi. Hatta asbahadha makanatin, sampai dia punya kedudukan. Baba'atha ilaihi al-mar'atu ta'ridu nafsaha. Dia sudah punya kedudukan, ucapannya didengar manusia, dimuliakan manusia, mengajarkan ilmu, mengajarkan bidang-bidang ilmu, bidang-bidang fikih, hadis, bahasa Arab dan yang lainnya, sibuk hari-harinya dengan ilmu, belajar, mengajar, pergi ke sini, berdakwah ke sini, berdakwah ke sini, sudah berhasil dia belajarnya, sibuk hari-harinya dengan berdakwah. Maka kemudian pada suatu hari, wanita yang dia pinang tadi, wanita yang dia lamar, menawarkan diri. Bukan dia yang datang, wanita itu yang dulu dia ditolak dulu oleh wanita ini. Sekarang wanita itu yang menawarkan diri. Faqala la, dia mengatakan tidak, aku tidak mau. Utiru ala ilmi syai'a, aku lebih mendahulukan ilmu. Akhirnya wanita tadi ditinggalkan, tidak jadi dia lama, karena dia sudah asyik sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar, sehingga dia menolak wanita tadi. Karena pertimbangannya sudah beda. Kalau sudah belajar, pertimbangannya bukan harta, bukan cantik, tapi apa? Salehah. Ya, soleh. Karena itu kebahagiaan dunia dan akhirat seorang hamba wanita yang soleh. Kata Syekh Al-Muzaini, wa in kanat ghayra jamilati sura, wanita yang soleh itu sekalipun rupanya tidak cantik, fasayu jamiluha dunuha wa khuluquha, agama dan akhlaknya yang akan memperindahnya. Maka dia soleh. Kata Syekh Abdussalam bin Barjah rahimahullah, وَذَٰلِكَ لِأَنَّ الْعِلْمَ أَرْشَدَهُ إِلَى تَصْحِيحِ النِّيَّةِ, yang demikian itu karena ilmu itu membimbingnya untuk memperbaiki niat. وَالْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ, dan beramal saleh. فَذَكَرَ فِي عَدَادٍ, maka termasuklah dia dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fatir ayat yang ke-28, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ, hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya hanyalah para ulama, yakni orang-orang yang berilmu. Fatawarra'a bi tarki imra'atin kana talabal ilma li ajliha, dia tinggalkan wanita itu padahal dia menuntut ilmu tadi. Tujuannya apa? Tujuannya karena dia awalnya dia belajar agama karena wanita itu, maka dia tolak wanita itu. Setelah dia berhasil, wanita itu menawarkan diri, dia menolaknya. I'laman bisidqi qasdi, dalam rangka menjelaskan kepadanya bahwa niatnya belajar ini benar. Wa salamati ma'radihi, dan benarnya tujuannya dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara contohnya apa yang disebutkan oleh Syekh Abdussalam bin Barjah rahimahullahu taala. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan baik syair yang sangat panjang. Kita lewati saja, kita langsung masuk kepada kalam yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Falhadar alhadar ayuhat talib, berhati-hatilah engkau wahai penuntut ilmu, minasyirki fi niyyah, dan kesyirikan dalam niyyah. Fa inna Allah ta'ala yaqul, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ana azla syuraka an syirki, aku tidak butuh kepada sekutu-sekutu. Man amila amalan asraka fihi ma'i, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang dia mempersekutukan kepadaku dalam amalan tersebut bersama selainku, tarakku, aku tinggalkan dia, wasyirkahu, dan akan aku tinggalkan juga kesyirikannya, kesyirikan-kesyirikan yang telah dia lakukan. Waqad ajma'a al-'arifun 'ala anna istihkamal halakah innama yakunu idza khallallahu baina al-insani wa nafsihi. Sungguh telah sepakat orang-orang yang bijak bahwa kebinasaan tersebut akan senantiasa, bahkan akan selalu menyertai seseorang apabila telah kosong antara dirinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah kosong pada dirinya, artinya dia tidak melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauh dari ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa inda izin tafattaqa syayatin, dan ketika itu syaitan akan menyambar-nyambarnya, syaitan akan menyambarnya, wa tajaqqa bihi al-masalik, dan syaitan akan berusaha untuk menyesatkannya dari berbagai macam cara, wa takunu an-naru awla bihi, dan neraka itu berhak baginya. Ini ketika seorang sudah kosong dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala Hammad bin Salamah rahimahullah, berkata Hammad bin Salamah, man talaba al-haditha li ghairillahi maqrabi, barang siapa yang menuntut ilmu hadis karena selain Allah, dia akan berbuat makar dengannya. Wa inna salahan niyati fil ilmi la akbar mu'inin 'alayhi. Syekh rahimahullah mengatakan, sungguh bagusnya niat dalam menuntut ilmu adalah pertolongan terbesar, sebesar-besar pertolongan padanya untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Abu Abdullah, sebagaimana dikatakan oleh Abu Abdullah Ar-Rawdabari, al-ilmu mawqufun 'alal 'amal, ilmu itu harus disertai dengan amal, wal 'amalu mawqufun 'alal ikhlas, dan amalan itu harus disertai keikhlasan, wal ikhlasu lillah, keikhlasan karena Allah, yurisul fahma 'anillah, akan mewariskan pemahaman dari Allah tabaraka wa ta'ala dengan sebab keikhlasan tersebut. Wa fi sunan ad-Darimi, dalam sunan ad-Darimi an Ibrahim an-Nakhai, dari Ibrahim an-Nakhai beliau mengatakan, man ibtagha shay'an min al-ilmi, barang siapa yang mencari sedikit dari ilmu, yabtaghi bihi wajh Allah, yang semestinya dia mencari ilmu tersebut karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala, atahu Allahu minhu ma yahti, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya apa yang mencukupinya ketika dia menuntut ilmu dengan mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia menuntut ilmu dengan mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh beliau Syekh Abdul Bussalam bin Barjah rahimahullah ta'ala. Ada sedikit lagi pembahasan penting, termasuk penting, tidak mengapa kita lanjutkan ya. Tanbih, peringatan. Yastadillu ba'dun nas, sebagian manusia berdalil, ala annal amal yurithul ilm, bahwa amalan itu akan mewariskan ilmu. Jadi kalau misalkan dia sholat, sholat terus banyak-banyaknya, nanti ilmu itu akan datang sendiri. Sholat sebanyak-banyaknya, ibadah sebanyak-banyaknya, nanti ilmu itu akan datang sendiri. Dunia ta'alim, tidak perlu belajar, perbanyak saja ibadah. Ada atau tidak orang yang seperti ini? Ada. Bahkan dia berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah akan mengajar kalian ilmu. Kata mereka, ketika seseorang beramal terus, dia akan diajari langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu, dapat ilmu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Benar atau tidak yang seperti ini? Syekh mengatakan, kita langsung saja pada bantahan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjah. Qala wa yuruddu istidlalahum, wa yuraddu istidlaluhum bil ayat 'ala dzalika min wajhain. Pemahaman yang seperti ini tidak benar, ya. Tidak benar. Dan akan dibantah dengan beberapa sisi, dari dua sisi yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini. Ya, karena kalau seorang mau berilmu menurut pemahaman mereka, yakni pemahaman tersungguh yang seperti ini, dia ibadah terus, nanti akan macam-macam ilmu yang datang. Ilmu olahraga, ilmu kesehatan, bukan hanya terbatas ilmu agama, ilmu ini, jadi sikap dia banyak ilmu. Kenapa? Karena banyak ibadah. pemahaman yang seperti ini tidak benar. Terlebih lagi dia membawa firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 282. Kata beliau rahimahullah taala, "Annahu la yarda bi sibawai wa lahu al-haqqu fi dhalik." Sibawai tidak terima dengan pendalilan yang seperti ini. Kau antum sibawai, siapa sibawai? Siapa sibawai? Arabum? Hah? Sibawai itu imam dalam bidang nahwu. Imam bahasa Arab. Jangan sampai enggak kenal sibawai ya. Nah, kalau orang belajar bahasa Arab, sibawai itu makruf, dikenal, dijadikan dalil. Ya, apa yang disebutkan oleh beliau dalam banyak kaidah-kaidah itu diambil oleh para ulama sebagai penguat-penguat dalam ilmu nahwu. Dia punya kitab. Kitabnya ma'ruf, nama kitabnya Al-Kitab Sibawai. Beliau imam, imam negeri Baghdad. Imam negeri Baghdad. Sibawai terkenal ini, imam besar. Imam besar, imam dalam bidang bahasa Arab, dalam bidang nahwu. Sibawai, imam yang terkenal, dikenal oleh para ulama, membantah pemahaman yang seperti ini. Beliau mengatakan tidak benar. Karena itu pengatopannya dengan waw. Pengatopan waw, huruf waw itu katsabil mughayarah, memberikan faedah mughayarah, berbeda. Yakni bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarimu. Gitu. Bukan bertakwalah kepada Allah dengan sebab takwa Allah akan mengajarimu. Bukan seperti itu maknanya. Maknanya bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarimu. Tidak diragukan lagi ayyuhal ahibba barakallahu fikum. Ketika seorang bertakwa kepada Allah, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada dia pembeda antara yang hak dan yang batil. Namun pemahaman mereka dengan banyak beribadah akan mendapatkan sekian banyak ilmu dengan ayat ini salah, ya. Tidak benar. Tidak benar. Karena ayat ini menggunakan waw kata beliau. Di anna aqfa wa yu'allimukum ala wattaqullah, karena pengatapan wa yu'allimukum kepada wattaqullah yunafi an yakuna juz'a, yunafi an yakuna jaza'an lahu, menafikan balasan padanya. Bukan balasan. Wa murakkaban alaihi, dan susunan atasnya. Li anna aqfa yaqtadil mughayarah, karena aqfa tadi mengharuskan al-mughayarah, perbedaan. Jadi bertakwa kepada Allah satu-satu, ya, satu-satu. Sehingga tidak benar istidlal dengan ayat ini. Imam besar dalam bidang bahasa Arab sendiri mengingkari. Kemudian asan yang kedua, anna qawluhum hadza ibaratun an ja'li musabbab sababan wal fa'l aslan wan natijata muqaddamatan. Mukaddimatan, bahwa ucapan mereka ini adalah ungkapan dari menjadikan musabab sebagai sebab, menjadikan cabang menjadi dasar, menjadikan hasil sebagai pendahuluan. Apa maksudnya? Nah, ini disebutkan fa'inal ma'ruf, karena diketahui al-ma'ruf, maksud perkara yang masuk akal, yang diketahui anal ilma huwallazi yusmiru taqwa, bahwa ilmu itulah yang akan mewariskan, menjadikan seseorang bertakwa itu dengan sebab ilmu. Dengan sebab ilmu, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui yang ini halal, yang ini haram. Fala taqwa bila ilmi, maka tidak ada takwa tanpa ilmu. Tidak akan bisa seorang bertakwa tanpa ilmu. Fal ilmu wal aslu awwal, ilmu itu adalah fondasi yang pertama. Ilmu itu adalah fondasi yang pertama. Ilmu dulu, bukan amal dulu. Nah, ini salah. Apa yang dipahami oleh mereka? Paham dulu? Bisa dipahami penjelasannya? Nah, wa hadza kalamun jayyid, kata beliau rahimahullah, ini adalah ucapan yang bagus. Dan disandarkan dengan ini adalah apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, annal amal yuksibul qalb quwwatan imaniyah, bahwasanya amalan itu adalah menghasilkan kekuatan keimanan, kekuatan iman di dalam hati seorang hamba. Fayastau ibu minal ulum, akan menyerap ilmu. Wayudriku minal fawaid, dan akan mengetahui, memahami faedah-faedah. Mala yudrikuhu man ta'akhara an hadhi rutbah, yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak mencapai tingkatan ini, atau mencapai tingkatan ini namun dia tidak sampai pada tingkatan yang tertinggi. Wa hadza mushahadatul ayan, ini disaksikan oleh kedua mata. Wa mudrikun bil hissi, dan dirasakan oleh panca indera. Barakallahu fikum. Amma man ta'abbada lillahi wa taraka al-ilma, adapun orang yang beribadah kepada Allah dan meninggalkan ilmu. Wa qala, dan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan kalian ilmu. Fahuwa jahil, maka dia bodoh, tidak benar. Yang seperti ini tidak benar. Ya, karena ilmu dulu, dengan ilmu itu seorang menjadi bertakwa. Kalau amal dulu, kemudian ilmu itu akan datang. Nah, yang seperti ini tidak benar. Tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis disebutkan, innamal ilmu bita'allum, ilmu itu akan didapat dengan belajar. Jelas, ya, jelas sekali. Kalau tidak belajar, enggak akan didapatkan, ya. Dengan belajar itu ilmu akan. Bukan dengan mengamalkan ini nanti akan mulai muncul pemahaman, muncul tanpa belajar. Tidak benar seperti itu. Buktinya apa? Rasulullah SAW menghasung kaum muslimin untuk belajar ilmu agama dalam banyak hadisnya. Di antaranya hadis yang kita baca di awal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk belajar ilmu, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dihasung, dimotivasi. Nah, Rasulullah SAW berarti di sini menunjukkan penting belajar ilmu agama. Barakallahu fikum. Selesai kita dari al-aqul awal, rintangan yang pertama, yaitu al-ikhlas. Sehingga wajib bagi kita ayuhal akhidah untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu agama ini adalah ilmu yang mulia. Seorang pasti mendapatkan kemaslahatan dengan mempelajarinya, pasti, karena Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang memberikan keutamaan-keutamaan, menyebutkan keutamaan-keutamaannya dalam kitabullah, kemudian dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu bisa dipahami penjelasannya? Ada yang ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.